tentang adanya orang-orang yang mengaku dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihissalam, ternyata menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, sedangkan mereka itu orang yang beriman diperintah untuk mengingkari tauhid. Dan setanlah yang menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyinggung bahwasannya di antara sebab adanya orang-orang yang mengaku dirinya beriman, ternyata masih menginginkan hukum selain hukum Allah. Ternyata masih menginginkan menyelisih apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini sebabnya adalah karena kehendak setan. Memang setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Maka munculnya orang-orang yang seperti itu, yang mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ternyata menginginkan untuk menyelisih apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Disebabkan karena kehendak setan, iradatus setan, yang memang ingin menyesatkan manusia. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke 61. Wa qawlihi wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ilar rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ini ayat berikutnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Mereka yang mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan kepada mereka, mari, ta'ala, mari, diajak ila ma anzalallah, mari kita kembali kepada apa yang Allah turunkan, itu kembali kepada kitab dan sunnah, wa ila rasul, dan kembali kepada rasul. Apa? Ra'aital munafikin, kamu akan melihat, kamu ya Rasul sallam akan melihat orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, orang-orang munafik mereka akan berpaling darimu dengan benar-benar berpaling. Ini juga penegasan, mereka mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ternyata hatinya menginginkan, ingin menyelisih apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu memilih berhukum dengan tauhid. Dan apabila mereka diajak untuk kembali kepada apa yang Allah turunkan, yaitu kepada Al-Quran, dan kembali kepada Rasulnya, ternyata mereka itu berpaling darimu ya Rasul, dengan sungguh-sungguh berpaling. Di dalam ayat ini disebutkan ra'aital munafikin. Kamu ya Rasul akan melihat orang-orang munafik. Ayat sebelumnya dengan isim mudmar, domir. Itu kata ganti. Bahasa kita kata ganti. Itu orang-orang yang menyangka dirinya beriman. Nggak sebutkan siapa. Orang-orang. Alladzina yas'umuna. Yaitu mereka-mereka yang menyangka dirinya beriman. Di dalam ayat ini dengan isim dhohir. Ra'aital munafikin. Disebutkan, kamu akan melihat orang-orang munafik. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada 3 faedah. Faedah pertama, bahwasanya orang-orang yang menyangka dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW, menginginkan berhukum dengan tauhid yang mengisi Al-Quran dan Sunnah, ini orang munafik. Ini faedah pertama. Ini orang munafik. Faedah kedua, bahwanya sikap seperti itu, yaitu orang yang mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata menginginkan berhukum dengan selainnya, ini tidak muncul kecuali dari orang munafik. Ini yang kedua. Karena orang yang benar beriman pasti menginginkan berhukum dengan apa yang Allah turunkan, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ini orang yang benar-benar beriman. Maka kalau ada sikap seperti itu tidak muncul kecuali dari orang munafik. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ini untuk tanbih. Ya, untuk tanbih. Sebelumnya disebutkan dengan kata ganti, orang-orang, gak jelas. Orang-orang yang menyangka dirinya beriman. Kan umum, ya apa? Lalu berikutnya disebutkan, ro'aital munafikin. Ini apa? Menjadikan orang akan tergugah. Oh, ternyata mereka itu adalah orang-orang munafik. Nah, gitu. Ini faedah yang ketiga kata beliau. Bakal diulangi lagi, ra'aital ladina umpamanya. Kan biasa, tapi kata ra'aital munafikin yasudduna anka sududa, menjadikan oh. Ternyata mereka-mereka itu adalah orang-orang munafik. Syekh Abdul Rahman Ibni Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Fathul Majid, beliau menjelaskan, saya bacakan di sini. Bayyana ta'ala anna hadhihi sifatul munafikin. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya ini adalah sifatnya orang munafik yang mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata menginginkan berhukum dengan yang milisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ini sifatnya orang munafik. Wa anna man fa'ala dzalik aw talabahu, dan sesungguhnya sifat dalam masalah orang yang berbuat seperti itu atau yang minta seperti itu, yaitu minta berhukum dengan apa yang misi kitab dan sunnah, misi Al-Quran dan sunnah. Wa in za'ama annahu mu'min fa innahu fi ghayatil bu'di minal iman. Meskipun dia menyangka bahwasanya dirinya seorang mukmin. Nah ini. Dirinya menyangkal, saya juga orang mukmin. Maka sesungguhnya ini adalah puncaknya kejauhan dari iman, atau sesuatu yang paling jauh dari iman. Walaupun aku mukmin, tapi sikap seperti itulah paling jauh dari iman. Ghayatul bu', yaitu paling jauh dari iman. Walaupun aku beriman, tapi dengan sikapnya seperti itu, yaitu menginginkan berhukum dengan apa yang menyisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ini paling jauh dari iman. Ini ya ikhwan, siapa munafik? Ini siapa munafik? Saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan Hafidhahullah tentang munafik. Qala Syaikh Shalih Al Fauzan Hafidhahullah, wal munafikun jama'u munafikin. Munafikun ini jama' dari munafik. Kalau munafik dalam bahasa Arab itu orangnya. Kalau kita biasanya munafik itu sifat. Sebenarnya kalau sifatnya itu nifak sifatnya. Maksudnya nifak. Kalau munafik orangnya, tapi bagi kita sudah dia orang munafik. Wa huwa alladhi adharal Islam wa abtonal kufra. Munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman, menyimpan kekafirannya. Di batin itu kafir, tapi zahirnya menampakkan keislaman. Kenapa begitu? Li'annahu lamma ra'a quwwatal Islam lam yastati mu'aradatahu. Kenapa seperti itu sikapnya? Menampakkan keislaman tapi di batinnya itu kufur. Karena setelah dia melihat Islam itu kuat dan gak mampu melawannya. Ini munculnya munafik. Kalau Islam masih lemah, gak muncul orang munafik. Biasanya kalau sudah kuat, menyelisih, menentang gak berani. Gak kuat umpamanya. Nah ini muncul munafik. Wala ja'a ilahilah. Akhirnya dia bertameng dengan hilah, tipu daya. Membuat tipu daya dia. Wahia ayyudhiral iman min ajli ayya'isha ma'al muslimin wa yaslama ala dammihi wa malihi wa yabqa alal kufri fi batini amrihi. Yaitu dia menampakkan keimanan di hadapan kaum muslimin, di hadapan orang iman, menampakkan keimanan. Tujuannya apa? Ingin bisa hidup dengan orang-orang Islam. Dan hartanya, jiwanya biar bisa selamat. Ini tujuannya. Dunia ya ikhwan. Ingin selamat dunianya. Wayabqa, hatinya tetap di atas kekufuran. Hatinya kufur. Ya namanya orang kufur, yang membenci Islam, membenci apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, membenci. Bahkan membenci Rasul salah, membenci para sahabat, karena kufur hatinya. Bahwa adharul Islam khida'an wa makron. Sehingga dia menampakkan keislaman untuk menipu dan membuat tipu muslihat, makar. Wasara syarran minal kafiril khalis. Jadilah dia lebih buruk daripada yang benar-benar kafir. Yang terang-terang kafir. Li'annal kafir al-khalis akhafu minal munafik. Karena orang kafir yang benar-benar kafir itu lebih ringan daripada orang munafik. Li'annal kafir al-khalis ma'lum, ma'ruf, adawatuhu. Karena orang yang terang-terangan kafir telah kita ketahui dan telah diketahui permusuhannya. Wa ma'ruf mawqifuhu minal Islam, dan telah ma'ruf sikapnya terhadap Islam. Ini orang kafir, jelas. Oh itu kafir, jelas. Lakin haja mawqifuhu minal Islam mutadab. Mutazab zibah. Akan tapi orang ini yang ngaku Islam tadi, munafik ini, sikapnya terhadap Islam itu mutazab zibah. Mutazab zib. Gak jelas. La huwa ma'al kufar wa la huwa ma'al muslim. Dia enggak jelas apakah bersama orang kafir atau dia bersama orang muslim. Enggak jelas. yaitu mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Idza sarat al-ghalaba lil kuffar faraha wa asamahum. Apabila kemenangan di pihak orang kafir, dia gembira hidup dengan orang kafir. Wa idza sarat al-izza wal ghalaba lil mu'min asamahum. Apabila kemuliaan, kemenangan di pihak orang yang beriman, dia pun bisa hidup bersama orang yang beriman. Wa yuridu ayya'isa ma'al qawi. Dia inginnya hidup bersama siapa yang kuat, siapa yang menang. Hadza ahassul mazahib wa ahattul mazahib. Ini jalan yang paling buruk. Buruk. Dan merusak. Li'annal insan yajibu ayyakuna sharihan. Karena manusia itu wajib sharih, jelas sikapnya. Sharih. Tidak nantilah nunggu. Mana sih yang enggak? Jelas. Sorry. Yakin ini benar? Ya sudah. Wala yuhadi, dan tidak ingin membuat tipu daya. Lakin haula'i yuhadi'un. Akan tapi mereka lah orang yang memang ingin membuat tipu daya. Membuat haidah, penipuan. Wa idzalika saru fi dzarqil asfal minan nar. Karena sikap seperti itulah, maka menjadilah dia nanti di yaumil kiamah di neraka yang paling bawah, lebih parah, lebih berat siksaannya daripada orang kafir yang murni kafir. Walaupun zahirnya dia muslim, dia hidup bersama orang Islam. Di dunia dihukumi seperti orang Islam. Tapi di yaumil kiamah, dia lebih berat hukumnya daripada orang kafir. Karena membuat penipuan. Ini orang munafik. Dan munculnya orang munafik ketika Islam telah besar, telah kuat. Maka orang munafik ini bukan termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk sahabat Rasulullah sallam. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang masuk Islam ikhlas karena Allah. Ini ya. Orang-orang yang ikhlas, yang jujur mereka masuk Islam. Ini para sahabat. Dan mereka mempunyai keutamaan yang besar. Orang munafik, walaupun hidup bersama Rasulullah SAW, mereka masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Dan mereka juga punya kesempatan mengambil Islam masih murni. Dari lisannya Rasulullah SAW. Coba. Masih murni agamanya. Tapi apa sebabnya? Tidak ada keikhlasan. Tidak ada kejujuran. Dari sisi keilmuannya langsung mengambil Rasulullah SAW. Hidup bersama Rasulullah SAW. Ini. Kenapa bisa terjadi semacam itu? Ya memang karena setan yang mengendaki. Setan yang mengendaki. Ada orang-orang seperti itu. Kita lanjutkan. Qala al-allamah Ibnul Qayyim. Berkata al-allamah Ibnul Qayyim, hada dalilun ala anna man du'ya ila tahkimil kitabi was sunnah fa'aba annahu minal munafikin. Berkata al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, ini, yaitu ayat ini, sebagai dalil yang menunjukkan bahwasannya siapa saja yang diajak untuk berhukum dengan kitab dan sunnah lalu menolak, bahwasanya dia termasuk orang munafik. Dia termasuk orang munafik. Ini tanbih ya. Karena orang yang benar-benar beriman tentunya senang kalau diajak untuk berhukum dengan kitab dan sunnah. Baik dalam masalah ibadah, dalam masalah toharoh bersuci. Ini hadisnya semacam ini. Senang diterima. Dalam masalah sholat, kalau sudah dijelaskan ini Al-Quran, ini hadis, sami'na wa atho'na. Dalam masalah berpuasa, dalam masalah haji, dan masalah yang lainnya, tentunya orang yang beriman dijelaskan ini ayatnya, ini hadisnya, mestinya bersenang. Bukan menolak. Adapun dalam begitu juga dalam perkara yang lain. Pengaruhan mu'amalah atau ibadah-ibadah yang lain dalam masalah jihad umpamanya. Ketika dijelaskan bahwasanya jihad yang syar'i seperti ini berdasarkan kitab dan sunnah, tentunya menerima. Jangan menolak. Ini ya. Kalau menolak, dikhawatirkan itu termasuk orang munafik. Qauluhu, kita lanjutkan. Yasudduna lazimun. Yasudduna, ini lazim, itu fi'il lazim maksudnya. Itu mereka berpaling. Wahuwa bimakna yu'ridun. Itu maknanya yu'ridun, itu berpaling. Li'anna masdarahu sududa. Karena maksudnya adalah sududa. Yaitu i'radun. Yu'riduna i'radun. Lalu kata beliau, fama aktsara man ittasafa bihadzal wasf. Betapa banyaknya, kata beliau, orang yang bersifat seperti ini. Wa'iyadubillah. Ini kata beliau, betapa banyaknya orang yang sifatnya seperti ini. Seperti orang munafik. Ini zamannya beliau. Khususan mimma yadda'i al-ilma. Terkhusus di antara orang yang mengaku berilmu. Allahul musta'an ya ikhwan. Ini. Orang aku berilmu. Ternyata sifatnya seperti ini, kata beliau. Kayak tunjukkan Al-Quran, ini ayatnya, ini hadisnya. Berpaling. Mungkin tidak secara langsung menolak, tapi sikapnya menunjukkan enggak mau menerima. Orang yang mampu berilmu, kata beliau. Fa innahum saddu an amma tujibuhul adillah minal kitab wa sunnati rasuli. Minal kitabi wa sunnati rasulihi ila aqwali man yuhti'u kathiro. Maka mereka ini yang mengaku berilmu, berpaling dari apa yang telah ditunjukkan oleh dalil berupa kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Condong pendapatnya orang yang malah banyak salahnya. Ada rasanya, tapi kan kata ulama fulan begini. Nah, coba. Disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis, lalu malah sikapnya, tapi kan pendapat ulama begini, pendapat Syekh fulan begini. Mimma yantasibu ilal a'immatil arba'ah. Itu dari orang-orang yang menisbatkan dirinya pada imam empat. Jadi menisbatkan dirinya, oh menurut pendapat mazhab ini begini. Menurut mazhab ini begini. Dijelaskan Al-Quran. Dijelaskan hadis. Sedangkan semua imam empat itu menasehati. Kalau datang hadis, ambil hadis. Kalau pendapat saya misalnya hadis, tinggalkan pendapat saya. Ini para imam menasehati. Ini ya. Fi taklidihim man la yajuzu taklidihim man la yajuzu takliduhu. Yaitu dalam masalah taklid kepada mereka yang tidak boleh taklid kepadanya. Kalau sudah ada dalil yang jelas, tidak boleh taklid kepada siapapun yang mesti dalil. Ini sepakat sudah para ulama. Boleh taklid bagi orang yang tidak bisa memahami dalil. Orang awam umpamanya. Yang kedua, karena tidak ada dalil yang mengisi pendapat itu. Itu boleh taklid pada orang-orang yang berilmu. Was'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Diperintah. Tanyalah kepada ahli ilmu kalau kamu tidak mengetahui. Lalu ahli ulama menjelaskan hukumnya begini. Dia enggak tahu dalil yang benar. Lalu dia mengikuti pendapat ulama. Para ulama menjelaskan boleh yang semacam itu. Tapi kalau sudah jelas dalilnya, bahwasanya pendapat fulan menyelisih dalil yang jelas, tidak boleh. Siapapun adanya, baik dari para a'immah, para ulama, ataupun yang lain. Wa'timadihim ala qawli man la yajuzu atimadu ala qawlihi. Dan mereka bersandar terhadap pendapat perkataan orang yang tidak boleh bersandar dengannya, dengan perkataan tersebut. Wa yaj'aluna qawlahu al-mukhalifa linas linasil kitabi wa sunnah wa qawaidis syariah wa huwal mu'tamad indahum. Sehingga mereka, ini yang berpaling dari kitab dan sunnah, sehingga mereka menjadikan pendapat yang milisi dalil kitab dan sunnah, bahkan qawaid syar'iyyah dijadikan sebagai pegangan bagi mereka, sebagai dasar beragama bagi mereka. Alladzi la tasihhu fatwa illa bihi, yang tidak benar berfatwa kecuali dengan. Dan ini banyak, kata beliau. Ini zamannya beliau loh ya. Apalagi zaman sekarang ini. Kadang-kadang orang yang mengaku berilmu, ternyata malah menolak diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi ya ikhwan? Fasara al-muttabi'u lirrasuli Sallallahu Alaihi Wasallam baina dzalika ghariban. Maka jadilah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka jadi asing. Orang yang komitmen dengan Al-Qur'an dan Sunnah asing di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kebanyakan kaum muslimin menolak kembali kepada kitab dan sunnah. Allahul musta'an. Kama taqaddama tanbihu ala hadza fil babil ladzi qabla hadza. Sebagaimana telah diperingatkan di bab yang sebelumnya ini. Bahwasanya orang yang istiqomah dengan tauhid, istiqomah dengan sunnah, jadi asing. Disebabkan apa? Kebanyakan orang itu terjatuh dalam kesyirikan. Kebanyakan orang terjatuh dalam bid'ah. Sehingga ketika diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW, menolak. Ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas tauhid dan sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ketika menjelaskan hadis badal islama badal islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba, ketika menjelaskan hadis ini beliau panjang lebar menjelaskan asal mulanya Islam itu asing. Rasulullah SAW berdakwah awalnya asing, lalu mulai berkembang kuat besar, muncullah orang-orang munafik. Dan semakin besar kaum muslimin, lalu munculnya kelompok yang satu, kelompok ini terfitnah dengan syubhat, muncullah khawarij yang mengaku Islam. Dan yang kedua munculnya orang yang terfitnah dengan dunia, kata beliau. Dua kelompok ini. Jadi Islam mulai besar, mulai luas, tersebar di berbagai negara, muncullah kelompok ini. Kelompok yang syubhat yang menyimpang dari sisi ilmu. Yang kedua, kelompok kedua lah, orang yang terfitnah dengan dunia. Akhirnya kembali asing lagi Islam. Islam yang komitmen, yang bersih dari syubhat dan juga bersih dari pengaruh syahwat. Ini asing. Sedikit lagi. Walaupun nama muslim mungkin mayoritas banyak. Tapi muslim yang ini menyimpang dari sisi ilmunya. Terfitnah dengan pemahaman yang menyimpang. Penyimpangan Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah dan berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Yang sisi lain menyimpang karena pengaruh dunia, fitnah dunia, syahwat. Lalu yang komitmen yang tetap di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedikit. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya bacakan afan sedikit ya. Qala Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, antum aktsaru an aktsara siyaman wa atwala salatan wa aktsara ijtihadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman Ibnu Mas'ud coba. Kalian orang yang paling banyak puasanya, paling panjang sholatnya, paling banyak semangatnya, kata beliau. Ini siapa antum itu? Zamannya Ibnu Mas'ud. Ini zamannya Ibnu Mas'ud masih. Zaman tabi'in. Kalian itu lebih banyak puasanya, lebih panjang sholatnya, lebih besar, lebih banyak juga semangatnya daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum kanu khairon minkum. Akan tapi mereka itu para sahabat lebih baik daripada kalian. Kalian siapa? Kalian zamannya Ibnu Mas'ud. Di zaman kita, jangan tanya. Qalu lima ya Aba Abdurrahman. Mereka bertanya, kenapa begitu ya Aba Abdurrahman? Ini kunyahnya Abu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kok bisa sahabat itu lebih baik daripada kita-kita? Qal hum kanu ashad fid dunya wa arhab fil akhirah. Beliau menjawab, karena mereka itu para sahabat, mereka adalah orang yang paling zuhud dunia dan paling semangat akhirah. Ini diantara keutamanya para sahabat di sini. Karena mereka masuk Islam ikhlas karena Allah. Mereka masuk Islam karena dillah. Maka mereka orang yang paling zuhud dunia dan paling semangat akhirah. Ini diantara sebab keutamanya para sahabat. Maka walaupun orang yang setelahnya lebih banyak ibadahnya, lebih banyak puasanya, lebih semangat, tidak bisa menyamai para sahabat. Di mana letaknya Iwan? Lebih zuhud para sahabat. Lebih semangat ke akhir. Berarti mafhumnya apa ya Iwan? Orang yang setelahnya lebih kurang zuhudnya. Lebih kurang semangatnya akhirah. Itu mafhumnya. Itu masih zaman tabi'in loh. Lebih-lebih zaman kita. Ini. Maka hendaknya ya ikhwan. Kita. Berusaha. Ketika telah mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan dengan pemahaman salaf, hendaknya iringi dengan semangatnya untuk meraih akhirah. Iringi dengan sifat zuhud dunia. Jangan terfitnah dengan dunia. Ya. Karena fitnah dunia ini, Ini istilah memfitnah orang-orang munafik. Mereka masuk Islam hanya ingin mempertahankan dunianya. Ini orang munafik. Akhirnya membuat makar dalam Islam. Mereka masuk Islam hanya ingin selamat harta dan darahnya. Itu tujuannya mereka masuk Islam. Ingin selamat dunianya. Walanya dubillah. Akhirnya membuat makar terhadap Islam. Walanya dubillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Afwan, mungkin agak sedikit melebihi waktunya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.